Selamat siang para sahabat-sahabatku SNV Indonesia. Tentunya kabar kalian baik-baik saja ya Mas Bos ya. Kabar kalian juga baik ya Mas Bos ya. Oke, okay, satu buat teman lagu terbaru dari kita Nyubalapa. Kita spesialkan buat anda-anda semuanya warga Karang Bener, kompak community dan juga buat para sahabat-sahabatku SNP Indonesia. Woo! Oke, okay, kalian langsung aja tembang yang kedua yuk. Sumonggo. Kita goyang lagi Mas Bos. Aku menjerit merata padamu aku menjerit merata. Oke, kali ini cukup dua tembang lagu dari saya. Kali ini semua kembali dilanjut, Mas Bos. Inggih, matur sembah nuwun, Dik Bos. Gary Mahesa, Nguh.